وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat, berbagai kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Terkhusus di saat ini kita kembali mendapatkan kemuliaan besar, kemuliaan penghambaan, penghambaan di ibadah Jumat, di hari yang sangat mulia bagi kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita berada di rumah, dari rumah-rumahnya, untuk menegakkan kewajiban besar kepadanya. Semua itu semata karena Allah Subhanahu wa taala. Seandainya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan sampai di masjid ini. Karena itu bersyukurlah. Jadilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai mensyukuri nikmat. Dan yakinlah, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka pasti saya akan tambah. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala pilih, utus di muka bumi ini untuk menjadi teladan bagi kita, untuk menjadi contoh yang terbaik bagi kita. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh betul-betul ada pada kalian, ada untuk kalian, pada utusan Allah, pada utusan Allah, uswatun hasanah, keteladanan yang terbaik. Beliau bukan hanya sekedar uswatun, teladan. Ditambah lagi kalimat keteladanan di sini datang dalam bentuk nakirah, yang sudah menunjukkan dahsyatnya, hebatnya, besarnya keteladanan ini. Ternyata beliau lebih dari itu. Sebab kata uswatun disifati lagi dengan kata hasanatun, yang menunjukkan keteladanan yang sangat besar, yang dipenuhi dengan ketinggian dan keindahan. Itulah baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Dan orang-orang yang mampu meneladani beliau hanyalah mereka-mereka yang memiliki tiga kriteria utama. Lanjutkan ayatnya, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran, bagi mereka yang mengharapkan Allah, yang kedua mengharapkan hari akhirat, dan yang ketiga dzakarallaha katsiran, sangat-sangat banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memiliki sifat-sifat inilah yang betul-betul akan menjadikan baginda Rasul alaihi salatu wassalam sebagai teladan yang tiada tandingannya, panutan yang terhebat, yang dengannya mereka akan hidup dan mati. Mereka yang ikhlas hidupnya semata mengharapkan pujian Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka yang tulus mengharapkan ampunannya, ridha dan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka-mereka yang hidupnya hidup untuk akhirat, amalannya amalan untuk akhirat. Mereka-mereka yang terus menjaga keikhlasan ini, ketulusan kepada Allah dan ketulusan niat hidup untuk akhirat, terus mereka jaga dengan dzakarallaha katsira, banyak berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Keikhlasan inilah yang akan menarik hamba masuk ke dalam pasangan keikhlasan itu, yang tidak akan mungkin bisa terlepas, menjadikan baginda Rasul alaihi salatu wassalam sebagai panutan kita, teladan kita. Sehingga saat kita sholat semata karena mencintai dan mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Saat kita beramal semata karena kita meneladani Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini adalah niat dan kesempurnaan niat. Jangan sholat tanpa ada niat ini. Kita sholat, kita beramal karena meneladani Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kita tahu Rasulullah melakukannya karena kita cinta kepada beliau, kita pun melakukan apa yang beliau lakukan. Amalan yang seperti inilah yang akan mengantar keikhlasan itu tembus sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang melahirkan balasan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala dan ampunan yang sangat hebat bagi hamba. Qul in kuntum tuhibbuna Allah, sampaikan ya Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti saya. Yuhibbukum Allah, maka pasti Allah akan mencintai kalian. Cinta yang benar dengan cara yang benar melahirkan hasil yang maksimal. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah maha memberi ampunan lagi maha merahmati. Karena itu pasti terampuni dan pasti mendapatkan rahmat, pasti dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baginda Rasul adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, yang ucapan-ucapannya, perbuatan-perbuatannya, pembenaran-pembenarannya adalah agama, adalah wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang beliau ucapkan dari hawa nafsu. Apa yang beliau ucapkan hanyalah wahyu yang diwahyukan. Apapun yang datang dari beliau harus kita terima. Dan apapun yang beliau larang harus kita tinggalkan. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuu wa ma nahaakum anhu fantahu. Apapun yang beliau datangkan kepada kalian maka ambillah. Dan apapun yang beliau larang maka tinggalkan. Melaksanakan hal ini adalah bukti bahwa kita umat Muhammad alaihi salatu wassalam. Bukti bahwa kita jujur sebagai pengikut baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, suatu hari beliau alaihi salatu wassalam memberi ilmu yang sangat besar kepada sahabat. Beliau bersabda, ala kulli muslimin sadaqah. Qala ara'aita illam yaf'al. Qal ya'malu biyadai yanfa'u nafsah wa yatasaddaq. Qala ara'aita illam yastati'. Qal yu'inu dal hajatil malhuf. Qala ara'aita illam yastati'. Qala ya'muru bil ma'ruf awil khair. Qala ara'aita illam yaf'al. Qal yumsiku anish sharri fa inna lahu sadaqah. Dari sahabat Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, baginda Rasul menyampaikan ilmu yang teramat hebat dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah dalam meneladani beliau alaihi salatu wassalam. Kata beliau, ala kulli muslimin sadaqah. Wajib bagi setiap muslim untuk bersedekah. Ini setiap muslim, ini fardu ain. Siapapun muslim wajib bersedekah. Kewajiban sedekah ini adalah perkara yang betul-betul harus dipahami. Sedekah di sini bukan hanya untuk orang kaya yang terkena kewajiban-kewajiban zakat. Sedekah di sini adalah sedekah sehubungan dengan keislaman seseorang. Kalau dia muslim, dia harus menegakkan sedekah ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah alaihi salatu wassalam menegaskan makna ini pula dalam tinjauan lain. Nabi menegaskan, ala kulli salama sadaqah, ala kulli sulama sadaqah, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Kewajiban terhadap setiap persendian kita sedekah. Kita punya sekitar 360 persendian. Setiap muncul matahari wajib menunaikan kewajiban sedekah terhadap persendian kita. Kecuali kalau kita mau melepas persendian itu menjadi tanah. Rasulullah alaihi salatu wassalam menjelaskan lebih jauh lagi bagaimana sedekah itu. Beliau ditanya, ara'aita illam yajid, bagaimana pendapatmu jika orang itu tidak memiliki sesuatu untuk dia sedekahkan. Kalau punya sesuatu yang dia sedekahkan, dia langsung keluarkan. Menyusul pertanyaan, bagaimana kalau dia tidak memiliki sesuatu untuk dia sedekahkan? Kata Nabi, ya'amalu biyadai, dia harus bekerja dengan kedua tangannya. Dia harus berusaha. Dia harus berupaya. Yanfa'u bi nafsi wa yatasaddaq. Dengan amalan kedua tangannya, dia bisa memberi manfaat kepada dirinya dan bersedekah. Coba lihat. Siapapun yang memiliki kedua tangan, punya kemampuan, diberi kesempatan, bisa berpikir, bisa berupaya, kerahkan segenap apa yang kita miliki untuk beramal, beramal. Dan sebaik-baik harta yang kita makan adalah harta yang merupakan hasil tangan kita. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan usaha, dengan kerja, dia memberi manfaat kepada dirinya dan memberi manfaat kepada orang lain. Ini diinginkan dalam hidup sebagai seorang muslim. Hidup yang mendatangkan kebaikan bagi dirinya dan bagi orang lain. Hidup seorang muslim diperumpamakan seperti pohon yang akarnya kuat, kokoh, tertancap di muka bumi, kemudian cabang-cabangnya menjulang tinggi di langit, memberi buah setiap saat, memberi manfaat setiap saat. Dan dalam jenjang ini manusia bertingkat-tingkat disesuaikan dengan berapa banyak yang dia bisa dapat, yang dia bisa usahakan, yang dia bisa sedekahkan, yang dia bisa tebarkan dengannya manfaat. Kemudian boleh ditanya lagi, ara'aita illam yastati', bagaimana kalau dia tidak mampu? Ini orang yang tidak mampu ini, dia tidak bisa kerja. Bedakan dengan orang yang tidak mau kerja. Ini tidak mampu dia. Mungkin cacat, mungkin. Sementara dia tetap punya kewajiban untuk bersedekah. Kata baginda Rasul alaihi salatu wassalam, yu'inu dhal hajatil malhuf, maka dia harus menolong orang yang betul-betul dalam kesulitan. Dia bantu. Dia belum bisa dapat pekerjaan, dia belum bisa menghasilkan uang, tetapi dia bisa membantu orang. Maka bantuan ini adalah sedekah. Dengannya dia telah menuntaskan kewajibannya untuk bersedekah. Setiap hari harus ada sedekah minimal terhadap 360 persendian kita. Bantu orang-orang yang tidak bisa. Terus Nabi ditanya lagi, ara'aita illam yastati', bagaimana kalau dia juga tidak bisa? sudah tidak punya uang, tidak punya juga pekerjaan bisa mendatangkan uang, terus memang tidak bisa juga bekerja. Sementara dia tetap wajib bersedekah selama dia muslim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, memberi petunjuk terhadap orang yang sampai dalam jenjang ini, ya'mur bil ma'ruf awil khair. Mulutnya yang dia gunakan mengajak orang kepada kebaikan, mengajak orang supaya bersedekah, mengajak orang supaya berinfak. Dia menjadi sebab orang bersedekah, dia menjadi sebab orang melakukan kebaikan. Tidak ada pekerjaannya, cukup mengajak. Ini pun sedekah bagi dia. Selanjutnya beliau ditanya lagi, ara'aita illam yaf'al, bagaimana pendapatmu jika dia tidak lakukan juga ini? Masih ada jalan kebaikan dalam Islam? Islam adalah agama yang jalan-jalan kebaikannya tiada habisnya. Nabi beri lagi petunjuk. Kata beliau, yumsiku anisyarri fa inna lahu sadaqah. Kata beliau alaihi salatu wassalam, dia tahan dirinya dari kejahatan. Dalam hadis yang lain, ketika Nabi mengurutkan amalan-amalan, maka Nabi menyebutkan yang semisal ini, yumsiku syarrahu yakuffa syarrahu anin nas. Kata Nabi, dia harus mampu menahan kejelekan dia jangan sampai mengenai manusia. Kalau tidak bisa berbuat baik, maka sedekahnya adalah jangan berbuat jahat, jangan menyebabkan seseorang rusak, jangan menyebabkan kejahatan, pelanggaran-pelanggaran. Kalau yang ini lebih enteng lagi, cukup menahan. Lihat ikhwah, hadits ini menegaskan bahwa turuqul khair fil Islam kathirah, jalan-jalan kebaikan dalam Islam sangat banyak. Jalan-jalan mencontoh Rasulullah alaihi salatu wassalam tiada habisnya. Dan dengan inilah kita hidup. Kita dicipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beribadah, untuk mengumpul amalan demi amalan guna mempersiapkan kehidupan yang sebenarnya, kehidupan negeri akhirat. Suatu hari dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah alaihi salatu wassalam menjelaskan kejadian yang terjadi pada umat sebelumnya. Seorang lelaki yang betul-betul sangat-sangat kehausan. Kita pernah mengalami kehausan? Maka yang disebutkan dalam hadits ini mungkin lebih hebat hausnya dari apa yang kita alami. Sangat-sangat kehausan. Akhirnya menjumpai sebuah sumur. Segera dia turun ke sumur itu. Dia minum sepuasnya. setelah lepas dahaganya dia naik. Begitu sampai di atas, dia menjumpai, melihat pemandangan yang menggelitik hatinya, yang menghentak kejiwaannya. Dia melihat seekor anjing yang sangat-sangat kehausan pula. Saking hausnya anjing ini, tanah di sekeliling sumur ini dia jilat-jilat. Saking hausnya, sampai tanah yang dia jilat-jilat. Lelaki ini berpikir, anjing ini telah sampai dalam kondisi apa yang saya telah alami. Saya juga seperti ini tadi. Teringat dia akan pedihnya kehausan. Melihat seekor anjing, binatang rendahan, muncul kasih sayangnya. Turun ke sumur. Dia buka sepatunya. Dia isi penuh. Kemudian dia gigit sepatu itu. Dia gigit sepatu itu supaya dia bisa naik. Kemudian dia beri minum. Bagaimana tanggapan Allah? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fasyakarallahu wa ghafara. Allah pun mensyukurinya dan mengampuni dosanya. Dalam sebuah riwayat Imam Al-Bukhari, wa adkhalahul jannah, dan Allah pun memasukkannya ke dalam surga. Coba lihat sedekah. Ini sedekah ini. Ini sedekah dalam bentuk apa ini? Membantu binatang. Lihatlah luasnya Islam itu. Hebatnya itu Islam. Dahsyatnya itu Islam. Betul-betul kebaikan yang ada di dalamnya tiada habisnya. Karena itu, tidak ada kemalasan dalam Islam. Tidak ada kata tidak dalam Islam untuk bersedekah. Tidak ada kata saya tidak bisa. Sebab semua kalimat tidak bisa, Nabi sudah jawab. Kalau kamu tidak bisa, lakukan ini. Tidak bisa, lakukan ini. Tidak bisa, lakukan ini. Masalahnya adalah kita mau atau tidak. Liman syaa minkum ayyastaqim, kata Allah. Siapa yang mau di antara kalian, maka dia akan istiqamah. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Jangan sekali-kali kamu menyepelekan kebaikan sedikit pun juga. Walaupun kebaikan itu hanyalah menjumpai saudara kita dalam keadaan tersenyum. Itu sudah merupakan sedekah. Subhanallah adalah sedekah, kata Nabi. La ilaha illallah adalah sedekah. Allahu Akbar adalah sedekah. Tebus diri kita. Tebus keislaman kita. Islam menuntut untuk terus maju. Sampai Allah mewajibkan kita untuk bersedekah. Kalau kita masih memiliki, keluarkan. Kalau tidak, maka bantu. Berusaha, bekerja, supaya ada yang kita keluarkan. Kalau tidak bisa, bantu. Kalau tidak bisa membantu, ajak. Kalau tidak bisa mengajak, diam. Jangan menjadi sebab kejahatan. Kita punya doa. Dan Islam mengajarkan niat yang sangat hebat. Kita bisa berdoa, mendoakan saudara kita. dan kita tetap berniat. Apa yang tidak mampu kita lakukan, kita niatkan. Kita berupaya mendekatinya sehingga akan berlaku innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawah. Setiap amalan dengan niatnya dan setiap orang hanya akan memperoleh sesuai dengan niatnya. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sebelum kita akhiri khutbah ini, saya ingatkan diri saya dan kepada jamaah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Di saat jasad kita diangkat ke liang lahat, maka di saat itu yang menemani kita tiga: amalan kita, harta kita, dan keluarga kita. Harta dan keluarga kita kembali tidak akan menemani kita di liang lahat. Yang menemani kita hanya satu: amalan kita. Indahnya hidup di alam barzakh, nikmatnya itu alam barzah, kalau yang menemani kita adalah amalan-amalan soleh yang merupakan hasil dari meneladani baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Tetapi akan menjadi neraka dunia yang sangat mengerikan. Alam kubur itu akan menjadi tempat penyiksaan yang sangat mengerikan kalau amalan kita adalah kejahatan-kejahatan. Mari kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memperhebat langkah kita, amalan-amalan kita, untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mempersiapkan tempat yang sebenarnya, masa depan yang sebenarnya, tempat dan masa depan di negeri akhirat. Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم أن ترزقنا علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا ودعوة مستجابة إنك أنت السميع العليم وجواد كريم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.